بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari dan pembahasan kita masih berkaitan dengan keimanan dan kita masih menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan, di mana keimanan memiliki banyak sekali cabang, dan keimanan telah kita sebutkan bahwa iman itu memiliki 63 lebih cabang. Dan cabang yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Sedangkan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan duri di jalan. Dan rasa malu juga termasuk cabang dari keimanan. Dan itu menunjukkan bahwa cabang itu banyak sekali. Dan telah kita sebutkan bahwa semua Islam, semua amal-amal Islam masuk dalam cabang-cabang keimanan. Sehingga Islam itu masuk dalam iman, tetapi tidak semua iman itu masuk dalam Islam. Sehingga kita katakan setiap Islam pasti iman, dan tidak semua iman adalah Islam, karena iman lebih luas cakupannya daripada keislaman. Sehingga orang munafik dihukumi sebagai orang muslim lahiran, dianggap dia itu sebagai orang muslim, tetapi dia tidak mukmin. Dia belum mukmin, cuma dia dianggap sebagai orang muslim. Oleh karena itu orang-orang badui ketika mereka masuk Islam awal-awal, kemudian mereka mengatakan amanna, kami sudah beriman. Maka Allah mengatakan kullan tu'minu, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakan kami sudah masuk Islam. Mereka sudah muslim, dengan ucapan syahadat mereka muslim, tapi mereka belum masuk dalam keimanan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kenapa? Karena iman belum masuk dalam hati kalian. Kalian masuk Islam dengan ucapan kalian asyhadu an la ilaha illallah, kalian masuk Islam. Tapi kalian belum mukmin, yaitu Islam ini belum masuk ke hati kalian. Maka berarti cabang iman itu banyak sekali. Dan di sini kita masih membahas tentang cabang-cabang keimanan. Kita masuk bab yang ke-7. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau berkata, bab minal iman ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab termasuk cabang keimanan mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita masuk hadis yang ke-13. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau berkata, haddatsana Musaddad, telah mengabarkan kepada kami Musaddad, qala haddatsana Yahya, beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya, an Syu'bah, dari Syu'bah, an Qatadah, dari Qatadah, an Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Husain al-Muallim, dan telah mengabarkan kepada kami juga Husain al-Muallim, beliau berkata haddatsana Qatadah, telah mengabarkan kepada kami Qatadah, an Anas dari Anas bin Malik, an An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk diri, untuk saudaranya, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa di antara amal-amal iman, ketika seseorang bisa mencintai untuk orang lain apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi dia pengen berbagi. Dia pengen berbagi antara dia dengan orang lain itu sama. Sehingga kalau dia itu cinta untuk masuk surga, maka dia pun juga senang ketika orang-orang lain itu juga pengen masuk surga. Dan ini, kenikmatan ini berkaitan dengan kenikmatan dunia atau kenikmatan akhirat. Kalau kita senang kita mendapatkan kenikmatan dunia, kita juga harus senang ketika teman kita juga mendapatkan kenikmatan dunia itu. Kalau kita senang kita mendapatkan kenikmatan akhirat, bisa sholat, bisa puasa, baca Quran, maka kita juga harus senang ketika teman-teman kita, orang-orang muslim yang lain juga mendapatkan kenikmatan itu. Dan orang tidak akan bisa sampai derajat seperti ini ketika dia itu masih punya penyakit hati. Orang yang bisa seperti ini itu hanya orang-orang yang bersih hatinya. Dia tidak pengen tinggi di dunia, dan dia tidak punya penyakit hasad, tidak punya penyakit sombong, tidak punya penyakit riya. Akhirnya dia itu nanti bisa seperti itu, bisa sampai tingkatan dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dan Rasulullah ketika mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya tidak beriman di sini adalah tidak sempurna keimanan kalian. Karena telah kita jelaskan bahwa kalimat tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai itu dirinya sendiri. Jadi kalimat tidak ini itu nanti ada tiga macam. Yang pertama tidak untuk meniadakan asal, yaitu untuk meniadakan wujud, wujudnya enggak ada. Seperti kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala, yaitu maksudnya tidak ada Tuhan yang wujud, yaitu tidak ada, enggak ada, wujudnya itu enggak ada. Tuhan selain Allah Ta'ala itu enggak ada wujudnya. Kemudian yang kedua, tidak untuk meniadakan sahnya, ada tapi tidak sah. Seperti ketika kita mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ada enggak orang sholat enggak baca Al-Fatihah? Ada, banyak. Terkadang lupa, atau terkadang dia jadi makmum. Berarti ada orang sholat tidak membaca Al-Fatihah, itu ada. Terus Rasulullah ketika mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, itu maksudnya apa? Tidak sah. Ada tapi tidak sah. Kemudian ketiga, terkadang kalimat tidak itu untuk meniadakan kesempurnaan. La sholata liman bihadrati ta'am aw liman yudafiul akhbasan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang dia sudah disediakan makanan. Jadi kalau ada orang sholat, misalkan dia mau berangkat ke masjid, qomat, kemudian istrinya sudah masak. Orang mau sholat, istrinya sudah selesai masak, makanan sudah dihidangkan. Rasulullah mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang sholat dan makanan sudah dihidangkan. Maksudnya tidak ini apa? Tidak ini maksudnya tidak sempurna. Bukan tidak sah, tapi tidak itu adalah tidak sempurna. Terus bagaimana dengan sabda Rasulullah ini? Tidak beriman orang-orang yang dia tidak mencintai untuk orang lain apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya di sini adalah la yu'minu imanan kamila. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. kalau ada orang dia itu sombong, dia itu pengen menang, dia itu pengen tinggi, dia hasad, sehingga dia gak suka kalau ada orang punya kenikmatan seperti nikmat yang dia miliki. Orang itu kafir gak orang seperti ini? Tidak. Orang seperti ini tidak sampai tingkatan kafir. Kenapa? Karena ini puncak keimanan yang paling sempurna. Kita masuk bab yang berikutnya, bab yang ke-8, bab hubbur rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari keimanan. Hadis yang ke-14, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau berkata, haddatsana Abu Yaman, telah mengabarkan kepada kami Abu Yaman, beliau berkata, akhbarana Syu'aib, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, berkata, haddatsana Abu Zinad, telah mengabarkan kepada kami Abu Zinad, anil A'raj, dari A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya dan daripada anaknya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW beliau bersumpah untuk meniadakan iman bagi orang-orang yang tidak mencintai Rasulullah melebihi cintanya dia kepada orang tuanya dan cintanya dia kepada anaknya. Dan dalam ayat yang lain ada tambahan wan nasi ajma'in, dan daripada semua manusia yang ada. Sahabat Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, yaitu maksudnya zat yang jiwaku di tangannya itu maksudnya Allah Ta'ala, karena Allah yang menguasai semua zat. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Tidak beriman di sini itu tidak beriman apa? Maka nanti cinta kepada Nabi Muhammad itu macam-macam tingkatannya, berbeda-beda. Jadi cinta kepada Rasulullah itu banyak. Rasulullah mengatakan di sini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, yaitu Nabi Muhammad, lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia semua yang ada di dunia ini. Di sini Rasulullah SAW beliau juga meniadakan iman bagi orang yang tidak bisa mencintai Rasulullah melebihi cintanya dia kepada diri sendiri. Nah itu di antara tanda keimanan, ketika kita itu beriman, kita itu mencintai Rasulullah SAW. Dan mencintai Rasulullah itu bermacam-macam. Terkadang cinta sama Rasulullah itu termasuk aslul iman. Jadi dulu pernah kita sebutkan bahwa iman itu ada 3 tingkatan. Yang pertama namanya aslul iman, pondasi. Sehingga siapa yang tidak punya ini, maka dia enggak punya iman, kafir dia. Jadi itu pondasi namanya aslul iman. Kemudian yang kedua, cabang iman itu yang kedua ada namanya wajibatul iman. Cabang iman yang hukumnya wajib. Siapa yang tidak mengamalkan maka dia mukmin, cuma dia itu dosa, yaitu berbuat dosa besar. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga dinamakan dengan mustahabatul iman, yaitu cabang iman yang merupakan hukumnya sunnah. Sunnah itu kalau kita amalkan maka sempurna keimanan kita. Tapi kalau kita tidak mengamalkan bukan berarti kita kafir. Bukan berarti kita itu kalau tidak mengamalkan, bukan berarti kita itu berbuat dosa besar, bukan. Tetapi kita itu masih mukmin. Kita itu masih mukmin. Jadi iman itu nanti ada 3 tingkatan. Tingkatan-tingkatannya ada 3. Nah di sini cinta kepada Rasulullah itu masuk yang mana? Cinta kepada Rasulullah itu masuk yang mana? kalau berkaitan dengan asal cinta, yaitu kita itu sama Allah dan Rasul itu harus memiliki rasa cinta. Kalau cinta yang berkaitan dengan minimal, batasan minimal, orang itu harus cinta. Lawan cinta itu minimalnya adalah benci. Yaitu maksudnya kalau cinta itu dikaitkan dengan kebencian, jadi ini ada dua nih, cinta, benci. Berarti itu sudah minimal, cinta batasan minimal. Kalau ini termasuk aslul iman. Kalau ini termasuk aslul iman, orang yang benci kepada Allah, benci kepada Rasul, kufur. Yaitu dia itu kalau sampai benci kepada Allah dan Rasul, kufur. Karena termasuk syarat iman kepada Allah dan Rasul harus mencintai. Harus ada rasa cinta. Harus ada rasa cinta. Oleh itu kenapa kok orang yang istihza mengolok-olok agama Allah, dia itu langsung kafir. Orang yang istihza, la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian jangan minta maaf, karena kalian itu sudah kufur setelah kalian itu beriman. Kenapa kata para ulama? Karena istihza itu mengolok-olok agama Allah, mabniyun ala sukut, dibangun, yaitu mengolok-olok, kita mengolok-olok sesuatu itu kenapa? Karena kita itu gak senang dengan sesuatu itu gitu. Ketika kita gak suka, akhirnya dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Nah itu ketika lawan dari cinta itu adalah benci, maka cinta itu termasuk aslul iman. Jadi kalau minimal, jadi orang dia itu harus cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul minimal. Harus ada rasa cinta dalam hati itu, harus ada rasa cinta. Itu dinamakan dengan aslul iman. Siapa yang tidak punya rasa cinta ini, maka dia kafir. Kemudian yang kedua, cinta yang lebih dari itu, yaitu kita sudah punya asal cinta, tapi lebih. Lebih, sampai akhirnya kita bisa mengamalkan kewajiban, konsekuensinya kita bisa meninggalkan keharaman. Kenapa? Karena kita punya rasa cinta. Kita punya cinta sama Allah, akhirnya apa? Kita bisa menjalankan perintah Allah dan kita bisa meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Konsekuensi cinta yang melahirkan kita itu menjalankan perintah Allah dan melahirkan kita itu bisa meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Kalau itu dinamakan dengan cinta yang wajib. Orang kalau tidak berjalan seperti itu, kafir gak orang itu? Gak kafir. Dia gak punya rasa cinta itu gak kafir, cuma dia itu berbuat dosa besar. Kemudian nanti yang ketiga, cinta yang ketiga itu cinta yang bisa melahirkan orang itu berlomba-lomba dalam kebaikan, saking cintanya kepada Allah dan Rasul. Kalau seperti ini hukumnya sunnah. Seperti ini hukumnya sunnah, tidak diwajibkan. Jadi intinya di sini intinya Rasulullah SAW beliau mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih daripada mencintai orang tuanya dan mencintai anaknya. Dan semua manusia, dan semua manusia yaitu segala sesuatu selain Allah Ta'ala dan Rasul, dia harus mencintai Allah dan Rasul lebih daripada cintanya dia kepada semua manusia. Dan kata para ulama, cinta yang ada di sini, yaitu cinta dalam hadis ini itu cinta yang mana? Kalau kata Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan wal muradu bil mahabbah. Yang dimaksud dengan cinta di sini hubbul ikhtiyar la hubbut tabah. Yang dimaksud dengan cinta di sini itu adalah cinta karena pilihan. Cinta yang ada karena kita itu memunculkan. Bukan cinta yang muncul karena karakter. Seperti misalkan ya, kita melihat seorang wanita cantik, kemudian tiba-tiba muncul rasa cinta dengan sendirinya. Padahal kita gak pernah mengusahakan, kita gak pernah memunculkan, tapi tiba-tiba muncul. Ini namanya cinta yang muncul karena karakter, yaitu karena fitrah, karena bawaan, karena dalam diri kita itu punya rasa cinta yang muncul tiba-tiba. Cinta seperti ini, misalkan kok tiba-tiba kita itu cinta sama Rasul, cinta sama kayak cinta sama istri, cinta sama wanita. Seperti ini ibadah atau bukan? Bukan. Seperti ini bukan ibadah. Tapi cinta yang dimaksud dengan ibadah itu adalah cinta yang itu merupakan muncul karena keinginan kita. Kita yang memunculkan. Kenapa kok kita itu cinta sama Rasul? Karena kita pelajari siapa beliau. Kita juga pelajari tentang siapa Tuhan kita. Semakin kita kenal dengan Tuhan kita, semakin kita kenal sama Nabi kita, akhirnya semakin kuat rasa cinta kita. Nah, berarti menunjukkan apa? Cinta ini, kita itu muncul rasa cinta karena kehendak kita, yaitu kita itu yang memunculkan. Jadi cintanya itu karena kita itu yang memunculkan, bukan muncul karena bawaan yang ada dalam hati. Sehingga dimaksud dengan termasuk keimanan cinta sama Rasul melebihi cinta kepada orang tua, kepada anak, maksudnya cinta yang muncul karena kita sendiri yang memunculkan. Kita sendiri yang mengusahakan, kita mengusahakan rasa cinta sampai akhirnya muncul dalam diri kita. Dan berkaitan dengan cinta, nanti kata Imam Nawawi, beliau mengatakan, terkadang cinta itu bisa jadi gini, ini cinta sama Rasul, kita cinta itu banyak. Jadi intinya dalam hati kita itu banyak rasa cinta. Kita cinta sama orang tua, kita cinta sama istri, anak, kita cinta juga sama harta, kita cinta sama rumah, kita cinta sama kendaraan. Demikian juga kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasul, kita berjuang untuk cinta sama sholat, sama puasa, sama baca Quran, dan yang lainnya. Sehingga dalam hati kita itu banyak sekali cinta. Dan nanti yang dimaksud dengan di sini itu maksudnya tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku melebihi cinta dia kepada orang tua dan cinta kepada anak dan istri. Maksudnya di sini itu kata beliau, kata Imam Nawawi, karena hubbuhu li Nabi sallallahu alaihi wasallam rajihan, cinta kepada Nabi Muhammad lebih dominan daripada cinta kepada yang lain. Tetap kita itu cinta sama orang tua enggak? Tetap. Karena itu enggak bisa dihilangkan. Tetap kita itu cinta sama istri kita dan anak kita enggak? Tetap. Karena kita itu pasti punya rasa cinta sama anak dan istri kita. Cuma orang muslim berjuang cintanya dia kepada Rasul melebihi cintanya dia kepada anak, istri dan orang tua. Bukan berarti kalau kita itu cinta sama orang tua, cinta sama anak, cinta sama istri itu tercela. Itu enggak tercela. Itu bawaan, boleh. Dalam diri kita itu boleh. Cuma yang tercela ketika cinta kepada orang tua dan cinta kepada anak, istri melebihi cinta kepada Rasulullah SAW. Ini yang tercela. Sehingga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita itu berjuang harus rasa cinta kita kepada Rasulullah harus lebih dominan. Dominan itu berarti kalau persentase cinta kita kepada Rasulullah 55%, sedangkan cinta kita sama anak kita, istri kita, orang tua kita 45%, misalkan itu dominan. 50 ke atas, 50% ke atas itu namanya dominan. Kalau kita bisa sampai 90%, wah itu luar biasa. 90% kita lebih cinta sama Rasulullah melebihi istri, anak kita, itu luar biasa. Dan itu enggak mudah. Dan itu tidak mudah. Kenapa? Karena cinta itu karakter kita. Kita lihat uang, semua kita cinta. Enggak ada di antara kita yang enggak cinta uang. Kalau kita enggak cinta uang berarti kita bukan manusia, kita enggak normal, orang gila. Semua kita pasti lihat perempuan cinta. Kita pasti cinta sama anak kita. Dan itu bawaan, itu enggak bisa dihilangkan. Maka Allah, alhamdulillah, Allah itu tidak melarang kita untuk mencintai ini. Silahkan, cinta kepada orang tua itu silahkan. Cinta sama istri itu silahkan. Cinta sama anak itu silahkan. Tapi seorang muslim itu harus berjuang kalau dia mencintai Rasulullah harus lebih dominan. Nah, pertanyaan di sini. Kita kalau pengen mengukur cintanya kita, yaitu kalau hati kita, misalkan kita ini, sebenarnya kita itu lebih cinta sama Rasulullah atau cinta sama istri dan anak kita ini. Tolak ukurnya di mana? Kalau kita pengen masa itu mengetahui kita itu lebih cinta siapa? Antara cinta kita sama Rasulullah atau cinta kita sama anak kita dan istri kita? Karena kita mesti punya cinta dua-duanya. kecuali kalau orang tidak normal, kecuali orang kafir, sama sekali enggak punya cinta sama orang, sama Rasulullah sama sekali. Tapi kita orang muslim, kita itu orang muslim yang pasti secara normal kita punya istri, punya anak, punya orang tua, kita pasti punya rasa cinta kepada mereka, pasti, enggak mungkin tidak. Kalau kita enggak cinta sama istri kita, cinta sama anak kita, ngapain kita masih hidup bersama mereka? Kita hidup sama istri kita, kita hidup sama anak kita, walaupun banyak masalah, kita berjuang untuk menyelesaikan, dan kita berjuang untuk mengikat rasa cinta kita ini, yaitu hubungan kita masih kita jaga. Kenapa? Karena rasa cinta masih ada. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita itu pasti masih punya rasa cinta sama orang tua, cinta sama anak istri, pasti. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita juga berjuang kita itu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, petunjuk Rasulullah, kalau bisa itu kita itu cintanya kepada Rasulullah itu lebih dominan. Pertanyaan, nah, kita itu cintanya kita itu sudah sampai di mana kita ini? Cintanya kita kepada Rasulullah sama cinta kita kepada selain Rasulullah itu lebih dominan yang mana? Bagaimana kita itu mengukur, menimbang? Maka cara menimbang itu dengan cara ditabrakkan. Dengan cara ditabrakkan. Kalau kita bisa menggabungkan dua-duanya luar biasa. Itu nikmat di atas kenikmatan. Misalkan kita cinta sama orang tua, dan alhamdulillah kecintaan kita sama orang tua kita tidak tabrakan dengan cintanya kita kepada Rasul. Contohnya misalkan orang tua kita alhamdulillah orang mukmin, orang muslim, orang baik, sehingga dengan cinta sama orang tua kita itu ketika kita cintai mengarahkan kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Apanya dengan kita itu cinta sama orang tua, kita bisa menjalankan perintah Rasulullah, kita bisa meninggalkan larangan Rasulullah SAW. Berarti apa? Sama. Kita cinta sama istri kita dan anak kita, alhamdulillah istri kita, anak kita itu orang baik. Sehingga semakin kita cinta sama anak kita, istri kita, kok kita itu semakin dekat sama Allah dan Rasul. Itu luar biasa, nikmat di atas kenikmatan. Sehingga kita bisa menggabungkan cinta kita sama orang tua, cinta kita sama anak, istri, digabungkan dengan cinta kita sama Rasulullah dan cinta kita sama Allah Ta'ala. Itu nikmat di atas kenikmatan. Nah, kalau kita ingin tahu itu, bagaimana kalau kita tabrakkan sekarang? Kita cinta sama orang tua, tapi kalau kita cinta sama orang tua, kita pilih orang tua, kita harus melanggar perintahnya Rasulullah SAW. Misalkan orang tua kita memerintahkan kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Ini pilihan ini. Kalau kita itu cinta sama orang tua, ya kita akan mengamalkan, karena konsekuensi kita cinta itu kita akan taat. Konsekuensi cinta itu kita akan mendekat kepada yang kita cintai dengan amal-amal yang kita kerjakan. Tapi kalau kita cinta sama orang tua dan kita mengamalkan perintah orang tua, kita mendapatkan murka dari Rasulullah SAW, karena kita berbuat dosa dan maksiat. Nah, ini mana? Kita lebih kuat yang mana ini? Maka Allah Ta'ala mengatakan, fa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika orang tua memerintahkan kepada kalian untuk berbuat kesyirikan, fala tuti'huma, jangan sekali-kali taat kepada keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap kita muamalah sama orang tua dengan muamalah yang baik. Berarti ada dua pilihan. Antara kita milih Allah, Rasul, atau kita milih orang tua. Maka kalau tabrakan, harus kita itu memilih Allah dan Rasul lebih dominan. Kenapa harus dominan? Karena kita itu cintanya kepada Allah dan Rasul melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Ya, jadi misalkan kita cinta sama istri kita dan anak kita. Subhanallah, kalau kita itu cinta sama anak kita, istri kita, kita harus bekerja misalkan, karena kita itu misalkan kita punya pekerjaan haram, orang masih kerja di riba misalkan, setelah itu dia ngaji kenal sunnah, setelah itu tahu bahwasanya riba itu hukumnya haram, setelah dia tahu bingung, ini dia tinggalkan pekerjaan atau tidak? Ketika dia punya niatan untuk meninggalkan pekerjaan, anak istrinya enggak terima, sehingga anak istrinya mengancam, pokoknya kalau kamu keluar kerjaan, saya minta cerai. Dan banyak kejadian seperti ini, banyak orang-orang baru hijrah itu banyak sekali tantangan, diantaranya ini tantangannya dari istrinya. Jadi kalau ini pilihan ini, saya tinggalkan pekerjaan saya, istri saya cerai, istri saya minta cerai. Tapi kalau saya tidak tinggalkan pekerjaan saya, Allah dan Rasul murka sama saya. Nah, ini tinggal kita takut yang mana. Kita takut sama murkanya Allah dan Rasul, atau kita takut sama murkanya anak kita dan istri kita. Ada juga orang, seorang pendeta, di mana seorang pendeta itu hidup di, ya mereka itu hidup pada garis nikmat lah mereka itu. Akhirnya pendeta itu mendapatkan hidayah masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, istrinya minta cerai, diusir sama anaknya. Setelah itu kunak-kunung lah dia itu. Dan itu ada cerita seperti ini ada. Lah dia ini sekarang ini tabrakan, ini enggak bisa digabungkan antara kita cinta sama istri kita, cinta sama anak kita dengan cinta sama Allah dan Rasul, itu enggak bisa digabungkan. Terus bagaimana kalau kita itu pengen mengukur cinta kita itu sampai tingkatan di mana? Sampai tingkatan kalau kita lebih memilih Allah dan Rasul daripada murkanya manusia. Jadi silakanlah manusia mau murka, mau benci, karena saya lebih cinta kepada Allah dan Rasul daripada mereka. Kalau kita itu memilih cinta kita kepada manusia, walaupun Allah dan Rasul murka sama kita, berarti sebenarnya cinta sama kita, cintanya kita kepada Allah dan Rasul itu kecil sekali nominalnya itu. Mungkin cinta kepada Allah dan Rasul cuma 30%, sedangkan cinta kita kepada istri kita dan anak kita sampai 70%. Sehingga apa? Sehingga kalau tabrakan, cinta sama Allah itu gampang sekali ditinggalkan. Kenapa? Karena cuma 30% gitu dalam hati kita. Sehingga berarti di sini intinya kita itu bisa mengecek. Kita misalkan cinta sama tidur, semua kita senang tidur. Kalau kita itu lagi capek, siapa yang gak suka tidur gitu? Semua kita itu senang tidur. Sekarang kalau kita lagi tidur asik dan nyenyak, tiba-tiba dengar panggilan azan. Ini tabrakan ini. Kalau kita lanjutkan tidur kita karena lezat dan nikmat, kita gak bisa ke masjid di awal waktu. Tapi kalau kita ke masjid di awal waktu, kita bangun, kita pergi ke masjid menyang azan, kita tinggalkan kenikmatan kita, tidur kita. Tabrakan di sini. Nah, kalau tabrakan, kita itu bisa enggak mengecek mana yang lebih dominan? Bisa. Dengan cara kita itu memilih yang mana. Nah, itu terkadang pahami ya. Iman kita itu, kalau kita mukmin, alhamdulillah kita itu cinta sama Allah dan Rasul. Demikian juga kita cinta sama dunia, kita juga manusia normal. Ketika iman kita lagi naik, coba kita lihat ya, pas iman kita lagi naik, pasti cinta kita kepada Allah dan Rasul itu dominan sekali. Nah itu orang-orang ketika iman dia itu naik, Masya Allah orang itu istiqomahnya luar biasa. Tapi itu gak terus, terkadang iman kita drop turun. Ketika iman kita turun, cinta kita kepada dunia lebih dominan. Dan itu terasa, kita semuanya merasakan itu. Kita itu merasakan itu. Orang ketika awal kenal sunnah misalkan ya, ketika kita dulu awal-awal kenal sunnah, Masya Allah itu top wis pokoknya. Kita tinggalkan dosa dan maksiat, kita tinggalkan bahkan perkara yang mubah, itu kita tinggalkan. Tapi apakah terus seperti itu istiqomah kita? Terkadang turun kita. Akhirnya futur lagi, setelah itu kembali lagi berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Karena ya itulah namanya manusia. Sehingga intinya, kita ini kalau ingin sempurna iman kita, kita harus mencintai Allah, mencintai Rasulullah lebih tinggi daripada cinta kita kepada semua manusia, bahkan cinta kita kepada diri sendiri. Oleh itu Umar bin Khattab sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari juga dari seseorang namanya Abdullah bin Hisham. Dia bercerita anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkata kepada Umar, Umar pernah berkata kepada Rasulullah, "La anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Engkau wahai Rasulullah adalah orang yang paling saya cintai melebihi semua apa yang ada di dunia ini kecuali diriku sendiri. Yaitu tetap saya lebih cinta sama diriku daripada engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, lah tidak wahai Umar, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang tangan jiwaku di tangannya. Hatta aku na'ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka Umar bin Khattab beliau berkata, fa innakal an, engkau sekarang ya Rasulullah, wallahi demi Allah ahabbu ilayya min nafsi, lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala, maka Rasulullah mengatakan al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, yaitu sekarang baru benar wahai Umar. Yaitu menunjukkan bahwa kita itu harus mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada semua manusia, termasuk kepada diri kita sendiri. Tapi ini kita katakan itu tingkatan iman yang paling tinggi. Kalau kita bisa seperti ini, berarti iman kita tinggi sekali. Kalau kita nggak bisa seperti ini, apakah kita itu kafir? Enggak. Tidak. Selama kita masih punya cinta sama Rasulullah, walaupun cinta kita cuma 40% lah gitu, berarti kita itu masih mukmin. Kita itu masih mukmin. Tapi kalau cinta kita enggak ada sama sekali, kita itu enggak punya rasa cinta dalam hati kita, maka kita kafir. Tapi kalau kita itu masih punya cinta, walaupun lebih dominan cinta kepada anak dan istri daripada Rasulullah, maka nanti dilihat jika kita itu sampai mengamalkan dosa dan maksiat karena demi istri, maka dia itu berarti sampai berbuat dosa besar, namanya kabirah, dosa besar. Kalau dia itu tidak sampai mengamalkan dosa dan maksiat, cuma tetap dalam hati dia, dalam pikiran dia, dia itu lebih cinta melihat anak dan istrinya daripada Rasulullah SAW. Yaitu ketika misalkan diberikan pilihan ini, dia diberikan pilihan melihat Rasulullah atau diberikan pilihan untuk melihat anak dan istrinya, lebih senang mana dia ini? Kok dia itu lebih senang melihat anak dan istrinya dan tidak terlalu seperti melihat yaitu melihat Rasulullah itu nggak seperti melihat anak dan istrinya, dia nggak punya keinginan seperti itu, maka berarti dia itu imannya nggak sempurna. Nah, itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan di antara tanda kalau kita itu mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada istri kita dan anak kita, di antaranya itu tandanya itu kalau kita itu yaitu seperti kalau kita itu bisa melihat Rasulullah itu melebihi kita itu melihat istri kita dan anak kita. Maka itu beliau mengatakan wa min alamatil hubbil madzkur, di antara tanda bahwa cinta kita kepada Rasulullah lebih dominan daripada cinta kita kepada anak kita, istri kita, dan orang tua kita atau kepada diri kita sendiri. Ayya ridul mar'u ala nafsih, ketika seseorang dia itu diberikan pilihan, ini ada dua pilihan ini. Allahu khayyira baina faqdi aradin min a'radihi, kamu kehilangan anak dan istri, atau al-faqdi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kamu punya dua. Kalau kita sekarang itu kita punya dua duit lah gitu. Misalkan kita punya dua ATM. Kita itu punya dua ATM dalam dompet kita. Coba kita lihat ya, di antara dua ATM itu mana yang paling kamu cintai itu yang mana? Dari mana lihatnya itu? Kalau hilang salah satu dari keduanya itu, mana yang lebih kamu enggak terlalu sedih itu? Saya kalau yang hilang ATM yang ini, saya enggak terlalu sedih karena saya lebih senang ATM yang ini misalnya. Kita punya dua, saya punya dua motor misalnya. Mana tanda kalau saya itu mencintai motor ini lebih daripada itu? Kalau seandainya semuanya rusak, kebanjiran motor itu, atau motornya rusak, saya itu lebih sedih yang mana ketika motor saya itu rusak itu? Nah, itu akan tanda itu kelihatan itu. Jadi nanti kita bisa menimbang, oh berarti kita itu lebih cinta yang ini daripada yang itu. Maka beliau mengatakan illau kanat mumkinatan fa in kana faqaduha illau kana mumkinatan ashadda alaihi min faqdi syai'in min a'radihi. Jadi kita itu punya cinta kepada Rasulullah dalam hati kita. Alhamdulillah kita itu kita itu diberikan hidayah sampai kita itu bisa cinta sama Allah dan Rasulnya. Coba ini kita lihat ya. Ini kalau ini hilang, kita itu lebih sedih ini atau hilang dunia. Ini dua-duanya, kita cinta sama dunia, kita cinta sama Allah dan Rasul juga. Kalau kita itu gak menjalankan ini, kita itu gak bisa menjalankan cinta sama Allah dan Rasul, kalau kita itu lebih sedih, kita itu lebih pusing lah daripada hilangnya dunia. Nah, berarti kita itu cinta kepada Allah dan Rasul itu lebih dominan. Kita ketika qadarullah misalkan ya gak bangun subuh, sampai akhirnya kita itu bangun ketika sudah terang misalkan, sedih sekali. Walaupun ya bagaimana sedih, seperti sedihnya anak kita itu meninggal gitu. Nah, berarti kalau seperti ini, cinta sama Allah dan Rasul itu lebih dominan. Tapi kalau kita itu enggak bisa sholat, misalkan qadullah kita itu enggak sholat subuh karena terlambat, biasa sekali. Tetapi ketika bangun tidur dompetnya hilang, sedih sampai nangis karena dompetnya hilang. Sholat subuhnya enggak ada masalah, ketinggalan sampai bangun subuhnya itu sudah terbit matahari enggak apa-apa. Tapi ketika bangun tidur dompetnya enggak ada, sedih dia itu. Nah, berarti dia menunjukkan bahwa dunia lebih dia cintai daripada Allah dan Rasul. Jadi ketika kita itu cinta, sekarang kan kita punya cinta sama Allah dan Rasul, sampai kita bisa beramal soleh, yang dengan amal soleh itu kita bisa mendekat kepada apa yang kita cintai. Maka kalau kita itu rasanya sedih sekali, kayak ada sesuatu yang hilang besar dalam diri kita, berarti menunjukkan bahwa kita itu lebih cinta perkara itu daripada yang lain. Nah, itu kesedihan. Demikian juga apalagi sampai tingkatan menangis. Menangis itu gak main-main. Tangisan, air mata itu karena ada sesuatu dalam hatinya muncul atau dalam hatinya itu hilang. Terkadang kita nangis gara-gara kita itu bahagia. Terkadang kita itu nangis gara-gara kita itu sedih. Dan tangisan itu gak main-main. Tidak mungkin kita itu nangis karena sesuatu yang receh lah istilahnya itu. Masalah kayak gini saja nangis kan gitu. Iya bagi kamu, karena kamu itu gak menganggap ini perkara yang penting. Tapi bagi orang yang menganggap itu perkara yang urgen dan penting, itu sampai tingkatan menangis dia itu. Nah, itu kita itu bisa melihat tangisan kita itu untuk siapa gitu. Kalau kita itu menangis karena dunia, urusan dunia sampai netes air mata kita, berarti memang hati kita itu isinya dunia gitu. Tetapi kalau kita itu nangis ketika kita itu tidak bisa menjalankan amalan yang bisa membuat rasa cinta kepada Allah dan Rasul, maka berarti cinta kepada Allah dan Rasul itu lebih dominan. Sehingga itu gak main-main. Tetesan air mata itu gak main-main. Maka perlu kita lihat, selama ini kita itu kalau pas nangis itu lagi apa? Saya itu kalau pas lagi nangis ya, saya dulu pernah nangis ketika ini. Nangis saya itu sebabnya apa sih? Sebabnya karena saya itu jatuh dalam dosa dan maksiat, bisa kan? Ah, berarti kita itu cinta sama Allah dan Rasul lebih dominan. Oh, kepada Allah saya itu nangisnya kenapa? Karena nangisnya itu karena usahanya bangkrut, misalkan. Sampai akhirnya netes air mati saya itu. Ah, berarti kalau seperti ini memang isinya hati kita itu dunia. Jadi semuanya bisa dicek, semuanya itu bisa dicek masa itu. Kita itu lebih cinta kepada Allah dan Rasul atau kita itu lebih cinta kepada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena jadi gini, kita itu kalau sudah punya rasa cinta, cinta itu tidak bisa dibendung. Tidak akan bisa orang itu menyimpan rasa cinta itu, tidak akan bisa. Cinta itu akan meluap. Cinta itu akan meluap. Kalau kita sudah muncul rasa cinta, pasti di antara luapan cinta itu apa? Kita akan mengamalkan amalan yang bisa mendekatkan kita dengan apa yang kita cintai. Pasti, enggak mungkin tidak. Kalau dia itu cuma sekedar cinta, tapi dia tidak berusaha untuk mendekat atau mengejar atau mendapatkan apa yang dia cintai, maka omong kosong dia itu, pendusta. Cintanya cuma polesan-lisan. Orang yang cinta itu pasti dia akan mengejar. Itu sudah pasti, enggak mungkin tidak. Kita cinta dengan seorang wanita misalkan ya, kita sekolah dulu misalkan ya, kita di satu sekolah itu, satu kelas itu ada wanita yang sangat kita cintai. Bisa enggak kita itu menyimpan dalam hati kita? Enggak akan bisa. Pasti akan meluap, pasti akan jebol. Sehingga kita pasti akan berjuang untuk mendekat. Kenapa? Karena kalau kita sudah cinta kepada seseorang, sesuatu itu, kita itu merasa nyaman ketika kita itu dekat sama apa yang kita cintai. Walaupun terkadang apa? Kita itu bisa menyembunyikan dari mata orang lah. Dengan cara apa? Kita sering lihat fotonya perempuan itu di kamar, gak ada orang yang tahu, tapi meluap gitu. Gak mungkin cuma sudah rasa cinta itu muncul, setelah itu kita biarkan begitu saja, gak bisa. Pasti cinta itu akan meluap. Kita cinta sama dunia, apa konsekuensinya, luapannya, pasti kita akan mengejar. Kita cinta sama anak, pasti konsekuensinya kita akan mencari anak, walaupun harus berkorban harta lah gitu. Kalau ini suami istri, menikah lama, gak punya anak. Dia rela berobat, rela berkorban, rela ini demi punya anak. Karena gak mungkin dia cinta sama anak, pengen punya anak, tapi dia itu manggel ya biasa saja, doa gak pernah, kemudian berobat ya gak pernah. Berarti sebenarnya itu dia itu gak punya keinginan untuk punya anak dia itu. Orang kalau punya cinta pasti akan meluap cintanya itu, pasti akan mengamalkan amal-amal yang dia itu bisa mendekat kepada apa yang dia cintai, pasti. Tidak mungkin tidak. Jadi itu sudah konsekuensi kita sebagai manusia itu pasti seperti itu. Maka aneh bagi orang yang mengaku dirinya cinta sama Allah dan Rasul, tapi dia itu tidak mengamalkan amalan yang bisa mendekatkan kepada cinta dia, yaitu kepada Allah dan Rasul. Itu aneh bin ajaib. Berarti apa? Cintanya itu cuma polesan lisan, cuma pengakuan saja, saya cinta itu. Cuma dia itu omong kosong. Kenapa? Karena dia tidak ada luapan. Berarti cintanya itu enggak di hati, cintanya itu cuma di mulut. Kalau orang itu cintanya di hati, pasti dia itu akan merasa nyaman, merasa asik, merasa tenang, merasa bahagia ketika kita itu bisa bersama dengan apa yang kita cintai. Pasti, enggak mungkin tidak. Dan itu mesti seperti itu. Manusia itu mesti karakternya seperti itu. Maka itu ada seorang penyair mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu, hadza wallahi fil qiyas badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman ahabba muti'u. Ada seorang penyair mengatakan, ta'sil ilah, kamu bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Ta'sil ilaha, kamu bermaksiat terus kepada Allah dan Rasul. Wa anta tudhiru hubbahu, tetapi kamu merasa mengaku kalau kamu itu cinta sama Allah dan Rasul. Hadza wallahi fil qiyasi badi'u. Ini aneh bin ajaib orang seperti ini. Mulutnya ngomong cinta sama Allah dan Rasul, tapi perbuatannya senantiasa durhaka kepada Allah dan Rasul. Itu aneh bin ajaib orang seperti ini. Lukana hubbuka shadiqan la ta'tahu, jika seandainya cinta kamu itu benar, pasti kamu akan taat. Pasti kita akan mendekat gitu loh. Kita akan mengamalkan amal-amal yang bisa mendekatkan cinta kita kepada yang kita cintai. Pasti. Innal muhibba, kenapa karakter manusia itu? Orang yang cinta, liman ahabba muti'u, dia akan taat kepada apa yang dia cintai. Misalkan orang-orang dulu ketika pacaran, misalkan yo, saking dia itu cintanya sama pacarnya itu sampai hujan-hujanan, sampai basah-basahan lah itu, dia tetap akan mendatanginya. Kenapa? Karena cinta gitu. Wajar kalau kita cinta seperti itu gitu. Tapi kalau kita itu cinta, kita enggak berjuang untuk mendekat dengan apa yang kita cintai, berarti omong kosong. Cinta kita itu omong kosong. Maka itu perlu kita cek sebenarnya dalam diri kita itu, sebenarnya kita itu cinta sama Allah dan Rasul itu seberapa sih kadar kita ini. Kalau kodolua misalkan kok kadarnya masih rendah sekali, masih 15% atau sampai alhamdulillah sudah sampai 30%, sampai 40%, berarti apa? Kita harus terus tambah lagi, ayo berjuang untuk kita tingkatkan. Bagaimana kita tingkatkan? Ya tingkatkannya dengan ilmu, tidak ada cara dengan itu. Ya itu tanpa itu nggak bisa. Kenapa? Karena kaidah kita itu tidak akan cinta kalau kita itu nggak kenal. Semakin kita itu mengenal, semakin kita itu mencintai yang kita kenal. Nah itu caranya bagaimana? Cobalah kita itu pelajari biografi Nabi Muhammad, melebihi kita itu mempelajari tentang kondisi anak kita. Sampai kita itu lebih kenal Nabi Muhammad daripada anak kita, nah, berarti setelah itu baru kita itu akan muncul rasa cinta. Tapi kalau kita itu pengen berjuang cinta sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad siapa aja gak kenal kita ini. Siapa beliau, cuma kita dengar namanya saja. Cuma beliau itu siapa, kita itu gak mengenal beliau. Orang yang sudah kenal melebihi anaknya saja, belum tentu dia itu bisa beriman. Orang-orang kafir itu, mereka itu mengetahui Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka itu mengenal anak mereka sendiri. Itu saja mereka belum bisa meninggalkan cinta kepada dunia, anak dan istri, untuk cinta kepada Nabi Muhammad sampai mereka beriman. Akhirnya mereka korbankan iman, cinta sama Rasulullah, mereka korbankan dan mereka lebih milih untuk kufur. Apalagi kita yang gak punya rasa cinta dominan. Orang yang dominan saja belum tentu bisa apa meninggalkan dunia dan seisinya. Ya sebenarnya ini pembahasan kita, nanti kita lanjut di bab berikutnya, masuk di pembahasan halawatul iman, lezatnya iman. Jadi iman itu memiliki sesuatu yang lezat dan gurih. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai di sini, wa'akhiru da'wana, alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.